bagai taman tak berbunga. Hai begitu kata para duka, tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitu kata para duka, hai begitu kata para duka, taman suram tanpa bunga.